Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Qala al mu'allif Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi kitabih Kitab at-Tauhid bab ma jaa fi ar-ruqa wat-tamaim في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال المؤلف الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى التعليق أي النصوص التي جاءت في تحريم التمائم والتفصيل في الرقى لأن التمائم جنسها محرم وبعضهم فصل فيها والصحيح أنه أنها محرمة والتمائم والتمائم شيء يعلق على الأولاد من العين وقد دلت الأدلة على تحريمها كما سيأتي للمريض وللأطفال. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Nabiina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azana Allah iyyakum. Kita kembali melanjutkan dari kajian kita Kitab Tauhid dengan syarah atau penjelasan Syekh Ibn Baz rahimahullah taala. Yang bab ini kita sampai ke bab yang baru, yaitu bab majaa fi ruqa wa tamaim, bab keterangan tentang yaitu larangan ya dari ruqyah-ruqyah yang tidak syar'iyah dan juga dari mengenakan jimat-jimat. Tamaim jamak dari tamimah, maka bab ini merupakan penyempurna dari bab sebelumnya. Ya, karena di sini Syekh rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau menyebutkan berbagai jenis dari penyempurna tauhid, yaitu tauhid mesti terbebaskan dari syirik asghar. Dan di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan berbagai asar dan riwayat tentang hal-hal yang akan membuat seseorang terjatuh ke dalam syirik asghar yang juga bisa terjadi dan dari pembahasan ini mengenai syirik asghar ini juga bisa terjatuh ke dalam syirik akbar. Ya, taib. Beliau mengatakan bab majaa fi ruqa wa tamaim, bab keterangan tentang larangan dari hal-hal yang tidak diperbolehkan dari ruqyah dan tamimah. Nah, dari ruqyah dan tamimah. Dan tamaim yaitu jimat-jimat. Kita bahas yang pertama mengenai ruqyah dulu. Nah, mengenai ruqyah ini telah kita kaji di pembahasan hadis tentang bab yaitu man haqqaqa tauhid dakhal jannata bi ghairi hisabin wala adab, yaitu di antara yang merealisasikan tauhid, barang siapa yang merealisasikan tauhid dia akan masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Di situ juga telah disebutkan hadis tentang ruqyah, bahwasanya di antara 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab disebutkan humul ladina la yastarqun, mereka yang tidak minta diruqyah. Yaitu kalau mintanya itu tanpa ada hajat. Kalau ada hajat boleh. Nah, ruqyah yang dibahas di sini adalah ruqyah syar'iyah. Bukan ruqyah dengan jampe-jampe atau dengan ruqyah padahal isinya adalah perdukunan dengan berkedok ruqyah. Sebagaimana yang saat ini marak dilakukan oleh para dukun, berkedok ustadz, berkedok kiai berkedok ajengan, bahkan mereka tampil di televisi, ya, menyajikan kesyirikan, sihir di depan para pemirsa, dan para pemirsa, orang-orang yang menontonnya itu menganggap sebagai sebuah ruqyah. Padahal para ulama diantara Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala di kitab beliau Fathul Bari, beliau menyebutkan bahwasanya syurutur ruqyah, ya, syarat-syarat ruqyah yang mesti terpenuhi, kata beliau, qad ijtama'al ulama ala jawazi ruqa inda ijtima'i salasati syurutin. Para ulama telah, ya, bersepakat tentang kebolehan ruqyah kalau terpenuhi tiga syarat. Yang pertama, ayyakuna bikalamillahi wa ibu asma'ihi wa sifatih. Yang pertama, dengan firman Allah, ya, sifat-sifatnya, nama-namanya. Tidak boleh dengan jampi-jampi. Ada sebagian juga yang pakai kalamullah cuma sebatas syarat saja. Dia baca qul huwallahu ahad, kun fayakun. Selepas itu dia dialog dengan jin-jin yang dia ruqyahi, ya. Dan selepas itu juga praktek-praktek perdukunan. Semisal dia membohongi masyarakat, membohongi pemirsa di TV dengan mengatakan saya akan kerahkan malaikat untuk mencabut nyawamu, dan seterusnya. Ini terjadi, ya, di televisi nasional. Seorang dukun melakukan praktek perdukunan dengan berkedok ruqyah. Nah, jadi yang ruqyah yang syar'iyah ialah ruqyah yang dilakukan dengan Al-Quran. Mayoritasnya Quran, ya. Kalaupun selain dari itu sekedar untuk memerintahkan jin itu keluar, ya. Kalaupun lebih dari itu, para ulama semisal sih, ya, Wahid Hasim Bali itu membolehkan kita mendakwahkan jin tersebut. Selesai, udah. Tidak ada lagi. Ini yang pertama syaratnya, mesti dengan Quran. Nah, yang kedua disebutkan wabilisanil Arab, au bima yu'rafu ma'naha min ghairi, dengan bahasa Arab atau dengan bahasa yang lainnya yang diketahui maknanya. Ya, kalau pakai bahasa Indonesia mesti jelas maknanya. Enggak boleh komat-kamit jampi-jampi. Ya, diketahui maknanya, setelah itu jinnya keluar, selesai. Artinya kalau seseorang enggak sanggup mengatakan ukhruj ya adullah, ya, ukhruj ya adullah, dia enggak sanggup karena keterbatasan dia dalam bahasa Arab, dia pakai bahasa Indonesia. Keluar engkau wahai musuh Allah, keluar engkau. Ya, setelah dia dominannya membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, yang ketiga yaitu yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar, ini yang terpenting, ya, yaitu ayo taqoda anna ruqa la tu'assir bidatiha. Dia mesti meyakini bahwasanya ruqyah itu tidaklah memberikan dampak pengaruh dengan, ya, sendirinya. Namun itu dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak boleh yakini. Ya, para peruqyah pun juga tidak boleh terlalu kepedean bahwa dialah yang mahir, jago, yang lain kurang. Itu tidak boleh, itu tertipu setan, dan dia pun peruqyah seperti ini perlu diruqyah lagi, ya, karena dia telah tertipu oleh setan. Terkadang peruqyah itu juga tertipu oleh setan supaya si peruqyah ini merasa ujub, ya, padahal setan tahu baca Qurannya aja tidak benar, setan tahu ini baca Quran salah, ya, setannya pura-pura kelabakan aja, ya, pura-pura kelabakan. Nah, setan itu penipu besar. Makanya dalam menjalankan syariat ruqyah, jalankanlah tiga syarat ini. Ya. Kalaupun setannya enggak mau keluar, selesai. Enggak usah putus asa, kita udah berusaha. Karena Allah lah yang memberikan pertolongan di dalam ruqyah tersebut. Kita cuma menjalankan sebab. Ya, setannya mau keluar, ya sudah. Setannya enggak mau keluar, ya sudah. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya, harus yakin bahwasanya ruqyah itu sendiri enggak bisa memberikan pengaruh. Ruqyahnya aja enggak bisa memberikan pengaruh kecuali dengan izin Allah. Apalagi peruqyahnya. Apalagi rokinya. Rokinya itu peruqyahnya. Ruqyahnya saja tidak boleh diyakini memberikan pengaruh, apalagi peruqyahnya. Ya, banyak orang tertipu, terutama para peruqyah yang perlu diruqyah. Yang mereka kepedean, ujub, terlalu percaya diri seakan-akan kalau bukan dia tidak berhasil. Ya. Nah, ini peruqyah-peruqyah yang seperti ini tertipu oleh setan. Ya, setan pun tahu banyak peruqyah yang baca Qur'annya aja salah-salah. Ya, setan pun tahu itu. Ya. Nah, makanya ikhlaskan diri ketika mau meruqyah, selesai. Nah, barakallahu fikum. Dan ruqyah bukan tempat untuk mencari nafkah. Ya. Ruqyah bukan tempat mencari nafkah. Tidak ada riwayat seorang pun dari kalangan sahabat, apa profesi Anda? Roki perukiah enggak ada. Ya siapa yang bisa merukiah, merukiah. Makanya kaum muslimin, ya kalau sebaiknya dia merukiah diri sendiri. Kecuali dia enggak sanggup karena dia merasa makrifat dia dalam ilmu rukiah itu kurang, dia boleh panggil ustaz. Ya, menghubungi ustaz untuk membantu dia. Nah, nanti ustaz yang akan paham, yang lebih mengetahui, ya. Sebenarnya kita baca surat apapun dibolehkan untuk merukiah. Ini yang diterangkan oleh Syekh bin Baz. Ya, namun ada beberapa hal yang ini memang dibutuhkan orang-orang yang pengalaman. Kalau dia merasa kurang pengalaman di situ, ya, maka dia boleh memanggil ustaz untuk merukiah keluarga dia. Adapun merukiah diri dia sendiri, itu yang dibahas di hadis, ya, mengenai humul ladina la yastarkun. Ya, kita balik lagi ke bab kitab ini. Ya, fi sahih, dalam kitab as-sahih itu Sahih Bukhari dan Muslim, dari Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, ya, beliau adalah seorang sahabat yang mulia yang mengikuti perang Khandaq. Annahu kana ma'a Rasulillah SAW fi ba'dil asfarihi, bahwa beliau pernah bersama Rasulullah SAW dalam beberapa safar beliau, safarnya Nabi SAW. Fa arsala rasulan, maka beliau pun mengutus seorang utusan, yaitu Nabi SAW, ya, karena Nabi mengetahui ada fenomena orang-orang mulai, ya, terjatuh ke dalam syirik asghar, yaitu menggantungkan, ya, kalung-kalung di hewan-hewan mereka untuk menolak mudarat. Maka Nabi menyatakan, alla yabqayanna fi ra'fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada boleh lagi tersisa sedikit pun, ya, di leher-leher unta ada kalung, kalungnya itu min watar, ya, dari tali busur atau qiladatun ataupun kalung yang lainnya yang tujuannya untuk menolak mudarat dari, ya, hewan-hewan tersebut, yaitu unta, illa kuti'at, melainkan harus dicopot kalung tersebut, ya, yang dipercaya katanya menjadi sebab sebagai terlindungnya hewan-hewan dari berbagai penyakit. Nah, ini penting dibahas karena sebagian orang-orang yang menggantungkan jimat-jimat, mereka selalu berargumentasi ini cuma sebab, ini hanya sebab, yakin kita kepada Allah. Tidak demikian. Kalau Anda meyakini itu cuma sebab, itu Anda sudah terjerumus ke dalam syirik asghar. Kalau Anda meyakini memang benda ini, jimat ini yang menolak bahaya, memberikan manfaat, ini bukan syirik asghar lagi, syirik akbar. Ya, murtad, keluar dari Islam. Dan kapan dikatakan syirik asghar? Kalau itu meyakini sebab dan yang memberikan mudarat adalah Allah, itulah syirik asghar. Oleh karena itu para ulama memberikan dhabit, ketentuan kapan sesuatu hal dapat dijadikan sebab. Ya, kemarin di mahat kita, di pesantren kita bacakan dalam daurah dua sesi selesai, askilah muhimmah muta'alliqah bi syirkil asghar wal jawab anha karena Syekh Ahmad bin Muhammad An-Najjar hafizahullah taala. Beliau di sini menyebutkan, ya, wal murad annal insan la yajuz lahu ayattakhidha sababan illa bi ahadi tariqain. Ya, di sini seseorang tidak boleh menjadikan sebab kecuali dia mesti, ya, terpenuhi dua jalan. Yang pertama, ayusbat bi syar'i annahu sababun kama sabata anna du'a disababi raf'in, ya, disababi dar au raddil qadar fa hada sababun syar'iyyun yajuzu ittikhaduhu. Ya, yang pertama, memang telah ditetapkan oleh syariat bahwa sesuatu hal tersebut adalah sebab. Apakah sebab, ya, syar'i, ya, ini sebab syar'i. Nanti yang kedua, sebab qadari, ya, semisal doa, bahwa doa merupakan sebab untuk terlindunginya diri, menolak dari berbagai macam bala, bencana, mudorot dan seterusnya. Ya, seseorang ingin rezeki, dia pakai sebab, sebab syar'i apa itu? Dia berdoa. Dia ingin keselamatan, dia pakai sebab syar'i, yaitu berdoa. Ini yang pertama. Yaitu, ya, dia mesti ditetapkan oleh syariat, dia adalah sebab. Ya, sebab syar'i, yaitu berdoa. Nanti ada juga yang kedua, sebab qadari. Nah, makanya yang kedua, ayyuthbata bitajribati zahirati inda ahli takhassusi. Fa'idha sabata annahu sababun soha ayat takhida sababan. Misaluhu ad-dawa, ya, li ilaji maradin muayyanin. Nah, yang kedua, itu ditetapkan, ya, berdasarkan pengalaman, berdasarkan penelitian, ya, yang nyata menurut para ahli bahwa itu memang terbukti sebagai sebab, baru sah dia dijadikan sebagai sebab. Semisal berobat, ya, itu obat untuk mengobati berbagai penyakit tertentu. Semisal kalau orang sakit apa namanya, demam berdarah, tipes, ya, ada obatnya, sebabnya, itu berdasarkan tajribah zahirah. Obatnya apa? Kurma, ya? Sari kurma. Atau sari kurma, berdasarkan tajribah zahirah. Ya, maka dia minum sari kurma, dia makan kurma, atau dia makan jambu kelutuk, itu ya, kurang lebih ya. Ya, itu untuk penyebab hilangnya mudarat penyakit tipes dan DBD dia. Maka ini diperbolehkan. Ya, ini diperbolehkan. Nah, apa selain dari dua tarekoh ini, karena itu tadi namanya sebab qadari. Sebab qadari itu sebab yang berlandaskan pengalaman, pengujian, memang sudah teruji demikian. Selain dari dua metode tersebut, bukan sebab syar'i, bukan sebab qadari, maka tidak boleh dijadikan sebab. Siapa yang menjadikan sebab, berarti dia telah terjerumus ke dalam syirik asghar. Walaupun dia meyakini ini hanya sebab, keyakinan kita tertumpu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah begitu juga dalam hadis ini. Ada orang-orang Arab gantungin kalungnya, gantungin kalung di ontanya, yang kalung tersebut terbuat dari watar busur-busur panah dengan klaim asumsi bahwa kalung ini dapat memproteksi hewan mereka dari berbagai macam penyakit. Ya, dari berbagai macam penyakit, yaitu penyakit, ya, penyakit-penyakit yang menimpa unta. Berdasarkan syar'i enggak ada. Ya, sebab syar'i enggak ada kayak gitu. Sebab qadari apalagi? Kalau mau terhindar hewan-hewan dari penyakit, ya dilindungi, kandangnya dibersihkan, hewan yang sakit dipisahkan supaya terhindar tidak tertular yang lainnya. Ya, diberi vitamin, diberi makanan yang bagus dan seterusnya. Ini sebab-sebab qadari. Kalau pakai kalung enggak bisa. Begitu juga nanti dengan seluruh, ya, praktek-praktek syirikan asghar dalam bab ini. Pakai jimat, penglaris untuk jualan dan seterusnya. Ya, kalau ini sudah dipahami, maka insya Allah kita akan memahami bab ini. Nah, kemudian Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau menerangkan di sini. Di halaman berapa ini? Ta'liq dari Syekh bin Baz. 239. Nah, Syekh bin Baz menyatakan, ay an-nusus allati ja'at fi tahrimit tamaim, ya, wa tafsil fil watar. Li anna tamaim jinsuha muharramun wa ba'duhum fassala fiha wa sahih annaha muharramun. Ya, Syekh bin Baz menerangkan, ketika menerangkan ini bab tentang, ya, ruqyah, dan itu bab tentang nas-nas ini seharusnya kita dari tadi di awal, ya. Berarti nanti langsung ke syarah yang kedua antum baca, yang syarah hadis tadi. Haramnya tentang penggunaan jimat-jimat, ya. Jimat-jimat yang digantungkan di gelang, ya, dalam bentuk gelang, dalam bentuk benang, keris dan yang lainnya, ya. Dan perincian terkait permasalahan ruqyah di bab ini. Karena jimat-jimat itu semua jenisnya itu adalah diharamkan. Sebagian ulama merinci di sini. Apa kalau dari Al-Qur'an gimana? Walaupun yang sahih, yang rajih, ya, yang rajih bahwasanya jimat dari Al-Qur'an itu juga tidak diperbolehkan. Ya, was sahih annaha muharramatun. Ya. Nah, nanti semua yang sahih, seluruh jimat-jimat itu adalah haram. Tamaim, jamak dari tamimah, jimat, syai'un yu'allaku 'alal auladi minal ain. Ya, yaitu sesuatu hal yang digantungkan ke anak-anak untuk memproteksi diri dari penyakit mata. Ya, waqad dallatil al-adillatu 'ala tahrimiha. Dan telah ditunjukkan oleh berbagai dalil akan keharamannya. Kama sayati lil maridin wal atfal. Ya, kama sayati lil maridi walil atfal. Sebagaimana akan datang penjelasannya, ya, untuk memproteksi penyakit dari berbagai macam orang yang sakit dan anak-anak. Nah, tafadhal. Tsumma qala rahimahullahu taala amma ar-ruqa fa fiha tafsilun fatajuzu bi thalathati syurutin. Awalan an yakuna bi lisanin mafhumil ma'na bil ayati wad da'awatil ma'rufati. Thaniyan alla yukhalifa dhalika al ma'na asy-syar'u. Ma'na syar'a. Man ma alla yukhalifa dhalikal ma'na syar'a. Thalithan alla yu'taqada annaha tanfa'u bisababiha. Wa fil hadithi la ba'sa birruqyati ma lam takun syirkan wa taqaddama. At-tiwalatu arrafaha al-muallifu wa yasna'unaha bil jinni was syayatini wa yusammunaha sihran wa atfan wa sarfan was sihru kulluhu kufrun lil ayati innama nahnu fitnatun fala takfur. Baik, itu terkait hadis berikutnya kali ya, karena di hadis pertama tidak disebutkan tiwalah ya, enggak ada kan hadis tiwalah, penyebutan tiwalah tidak disebutkan. Nah, kemudian kata Syekh Ibn Baz mengenai ruqyah di sini. Adapun ruqyah ada perincian, diperbolehkan dengan tiga hal. Ini yang diterangkan oleh Syekh Ibn Baz, sebenarnya ini selaras dengan yang tadi saya bacakan keterangan dari Ibnu Hajar di Fathul Bari. Ya. Ini fala tajuz bi salasati syurut, ini boleh dengan tiga syarat. Yang pertama, ayakuna bilisanin mafhumil makna. Dengan bahasa yang diketahui maknanya, dengan bahasa Arab atau dengan selain bahasa Arab. Ya, bil ayati wal da'awat al ma'rufah, dengan ayat-ayat Al Quran dan doa-doa yang ma'rufah. Ya, ma'ruf, maksudnya doa-doa yang ma'rufah, doa-doa yang ma'surah, yang diriwayatkan, ya, yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Allah yukhalifa dzalikal ma'na syar'ah, tidak menyelisihi ya makna syariat. Artinya tidak boleh ada jampi-jampi ya, dan yang lainnya. Ala yu'taqada annaha tanfa'u bisababiha. Enggak boleh diyakini dia memberikan manfaat dengan sendirinya. Dalam sebuah hadis disebutkan la ba'sa biruqyati ma lam takun syirkan. Tidak mengapa menggunakan ruqyah dalam pengobatan selama tidak terdapat unsur kesyirikan. Ya, selama tidak terdapat unsur kesyirikan boleh ya menggunakan ruqyah. Nah, kemudian tiwalah itu di hadis berikutnya. Hadis Ibnu Mas'ud yang Nabi SAW menyatakan inna ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun, sesungguhnya ruqyah, tiwalah ya, dan ruqyah, jimat-jimat dan tiwalah yaitu pelet, semuanya adalah kesyirikan. Nah, at-tiwalah arrafaha al-muallifu. Muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendefinisikannya di sini wa yasna'unaha bil jinni wa syayatin wa yusammunaha sihran wa atfan wa sarfan wa sihir kulluhu kufrun. Ya, yasna, yaitu mualif di sini mendefinisikannya mereka orang-orang yang mempraktekkan praktek tiwalah pelet ini, mereka menggunakan pelet ini dengan perantara bantuan jin dan setan, dan mereka menamakannya dengan sihir, atau mereka menamakannya dengan atof. Atof yaitu pelet ya, wasorfan, guna-guna. Kalau atof membuat yang tidak cinta jadi cinta, guna-guna membuat pasangan yang cinta ke orang membuat orang lain yang cinta pada pasangannya berpaling jadi benci kepada pasangannya tersebut. Kalau bahasa kita guna-guna ya, guna-guna. Kalau ingin supaya senang ke kita namanya pelet ya, ingin supaya orang lain yang kita sukai benci kepada pasangannya namanya apa kalau bahasa kita? Guna-guna, pokoknya istilahnya sorfan, ya sorf. Nah, itu juga yang disebutkan contoh oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di pembatal ketujuh mengenai sihir. Ya, saya mendefinisikan sihir dengan contoh pelet dan guna-guna. Nah, baik. Kemudian di hadis berikutnya yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, an Abdullah bin Ukaim marfu'an, dari Abdullah bin Ukaim secara marfu', ya. Man ta'ala marfu, yaitu yang diucapkan oleh seorang sahabat tapi disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ta'ala qasyan wukila ilaih. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, wukila ilaih, maka Allah akan menjadikan orang tersebut bergantung kepadanya. Ya, Allah akan menjadikan orang tersebut bergantung kepadanya. Siapa yang menggantungkan jimat, maka Allah akan menjadikan orang tersebut bergantung pada jimat. Ya, siapa yang menggantungkan penglaris, maka Allah akan menjadikan orang tersebut bergantung kepada penglaris. Ya, barakallahu fikum. Nah, fadhal dibaca syarahnya. Kama qala Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala qalu fi hadits Abdullah bin Ukaim marfu'an man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi rawahu Ahmad fa yanbaghi lil insani an ya'tamida wa yatawakkala 'ala Allah wahdahu fa hadha huwa alladhi yanfa'uhu ma'al akhdhi bil asbabi kama fil hadits ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billahi fal akhdhu bil asbabi amrun lazimun min al adwiyati wal istiqamati 'ala syar'ihi wa ta'ati asbabil afiyati wa talabir rizqi fal asbabu ma bainal wajibi wal jaizi fa 'alayhi an yata'ata al asbab al jaizata wal wajibata wal akhdha bidzalika la yakdahu fit tauhid bal tarkuha yukdahu fil aqli wat tauhidi jami'an wa in kanat at tamaimu min al qur'ani farakhasa fihi ba'dhum ka Abdullah ibn Amr wa mana'ahu akharuna ka Abdullah ibn Mas'ud wa huwa as-sawabu wa lay tadullu al-adillatu wal wajibu hasmu hadha al-bab wal qada'i 'alayhi bil kulliyati saddan li dhara'i syirki wa 'amalan bil adillati wa la yanbaghi ta'liqu at-tama'imi 'ala al-awladi bal yu'awwidhuhum kama 'awwadha an-nabiyyu sallallahu 'alayhi wa sallam al-hasana wal husayna bi adiyati at-ta'awudhi wal kitabatu fil waraqi was-sahni fi'luhu fa'alahu ba'du as-salafi wa ruwiya 'an ibni 'abbasin walakin lam yathbut ولا بأس به ذكره ابن القيم في الزاد ولكن الرقية أفضل والتداوي لا بأس به وفي الحديث عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام وأصح ما فيه الاستحباب وقال مالك هو مستوي الطرفين أي مباح. طيب ya. Nah, Syekh bin Baz menerangkan terkait makna hadis tadi, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Kata Syekh bin Baz, sabda Nabi dalam hadis Abdullah bin Hakim secara marfu, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, barang siapa yang menggantungkan sesuatu hal untuk dijadikan jimat atau dijadikan penglaris, maka Allah akan menjadikan orang tersebut bergantung kepadanya, kepada jimat tersebut, kepada penglaris tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ini kaedah yang agung ya. Siapa yang menggantungkan diri kepada jimat, maka Allah akan jadikan diri dia bergantung pada jimat. Nah, cepat atau lambat dia nanti akan terjerumus ke dalam syirik akbar. Ya, karena dia akan terus kelama-lama dia akan naik-naik beranjak keyakinannya kepada jimat tersebut, ketergantungannya, sehingga lama-kelamaan dia akan meyakini jimat tersebut itulah yang memberikan manfaat, menolak mudarat. Penglaris, dia akan meyakini lama-kelamaan penglaris tersebut yang menolak, yang memberikan manfaat, yaitu jadi laku dagangannya. Ini kaedah yang umum, karena kalbunya akan bergantung bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya dan billah. Nah, kata Syekh bin Baz, ya, fayan bagilin insan, maka sepatutnya bagi seseorang dia untuk meyakini dan bertawakal kepada Allah saja. Maka inilah yang bermanfaat untuknya, tentu dengan disertai mengambil sebab. Adapun sebab tadi telah kita terangkan, kita bacakan dari kitab As'ilah ya, Muta'alliqah Bisyirkil Asghar, bahwasanya sebab itu ada dua, sebab syar'i dan sebab qadari. Kalau sebab syar'i berdoa, sebab qadari yang telah terbukti berdasarkan penelitian, ya, berdasarkan pengalaman. Kalau mau sakit, berobat. Sakit mata, berobat pakai daun sirih misalkan. Ya, DBD berobat dengan kurma dan seterusnya. Itu sebab. Ya, kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis, ihris 'ala ma yanfa'uk wa la wasta'in billah. Ya, ihris. Alama infok, bersemangatlah atas hal-hal yang memberikan manfaat untukmu dan minta tolonglah kepada Allah. maka fal akhdul asbab, mengambil sebab, ya, menjadikan sebuah hal sebagai sebab, itu amrun lazimun, itu adalah perkara yang mesti. Apakah itu berupa ya pengobatan, keistiqomahan di atas syariatnya, dan mengambil sebab-sebab yang keselamatan, mencari rezeki dan yang lainnya. Maka yang namanya asbab itu ada yang wajib, ada yang jaiz. Ya, kalau kita lapar di tengah hutan, tidak ada lagi makanan kecuali bangkai, maka kita menjadikan bangkai kita makan sebagai sebab untuk keselamatan diri kita, karena ini diperbolehkan, sedang darurat, dan ini hukumnya bukan jaiz, wajib. Ya, kata para ulama, kalau dalam situasi demikian, di tengah hutan, ya, kelaparan, tidak ada makanan kecuali bangkai hewan, kita tidak makan hewan tersebut, ya, dalam keadaan kita ceritanya mau menjaga diri dari yang diharamkan berupa makan bangkai, maka kata para ulama, dia berdosa. Dan bahkan kata kalau dia mati, dikategorikan sebagai mati bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka mengambil sebab ada yang jaiz, ada yang wajib. Ya, ada yang wajib. Wa 'alaihi ayata'atu 'ala asbab. Dia mesti mengambil sebab yang boleh maupun yang wajib. Mengambil sebab itu tidaklah menodai tauhid. Bahkan meninggalkan sebab itu merupakan bentuk pelecehan terhadap akal dan tauhid. Ya, bentuk pelecehan terhadap akal dan tauhid. Enggak boleh seseorang meninggalkan sebab. Dia mesti mengambil sebab. Baik. Wa in kanat at-tamaimu minal Qur'an. Nah, sekarang pembahasannya, jika jimat-jimat itu dari Qur'an, maka sebagian ulama atau sebagian sahabat, semisal Abdullah bin Umar, itu memberikan keringanan, artinya membolehkan. Namun para sahabat yang lainnya, semisal Abdullah bin Mas'ud, itu melarangnya. Dan inilah yang benar, dan inilah ditunjukkan oleh berbagai dalil. Maka yang wajib adalah hasmu hadal bab, yaitu qat'u hadal bab, yaitu memutus perkara ini. Jangan sampai kita berlapang-lapang, bergampang-gampang, bermudah-mudah. Kalau pakai jimat Quran gimana? Boleh enggak? Boleh. Akhirnya nanti lama-kelamaan ayatnya berkurang. Tadinya kul huwallahu ahad, sekarang cuma kul huwallahu ahad, Allahu samad aja. Lam yalid walam yulatnya enggak ada. Ya. Nah, lama-kelamaan sudah penuh jampe-jampe. Ayat Al-Qur'annya cuma kun fayakun aja, kayak dukun yang ada di televisi itu, yang berkedok ruqyah-ruqyah. Ya, kalau baca ayat kun fayakun itu aja. Ya, itu dukun itu. Allah musta'an. Kemudian ya, wal qada 'alaihi bil qudiyah, dan memutuskan perkara tersebut secara totalitas, saddan lidara'i. Ya, lidara'i syirki amalan bil adillah. Dalam rangka menutup celah menuju kesyirikan, dan dalam rangka mengamalkan dalil-dalil, maka kita tidak menggunakan jimat-jimat apakah dari Quran atau dari selain Quran. Walayan bagi ta'aliku tamaim, dan tidak sepatutnya menggantungkan jimat-jimat ya kepada anak-anak. Bahkan yang ada ialah dalam syariat kita mendoakan perlindungan kepada anak-anak, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam mendoakan perlindungan kepada dua cucu beliau, Hasan dan Husain, dengan doa ta'awud, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian wal kitabah fil waraq, menulis di kertas, di piring, itu memang dilakukan oleh sahabat. Ya, menulis Al-Qur'an. Ya, ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Namun hadis tersebut lam yasbut, tidak valid. Ya. Nah, namun hadis tersebut tidaklah mengapa sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim di Zad, yaitu di Zadul Ma'ad. Namun ruqyah itulah yang lebih afdol. Ya, ruqyah itu yang lebih afdol. Nah, berobat itu tidak mengapa dalam sebagaimana dalam hadis, wahai hamba Allah, tadawau, berobatlah kalian, dan jangan berobat dengan yang haram. Ya, wa asahu ma fihi al-istihbab. Wa qala Malikun wa huwa mustawit tarfain ay mubah. Ya. Ya. Dan Imam Malik menyatakan tentang berobat, ya, itu mustawi tarfain ay mubah. Itu mengenai obat, berobat. Imam Malik mengatakan berobat itu hukumnya mubah. Sudah adzan sini. Tapi karena sudah waktu masuk waktu Isya, kita cukupkan. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi di pekan depan, masih di bab ruqyah dan jampe-jampe. ruqyah dan jimat-jimat. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.